Bungahna Tesalonika pasala 5. Tomalah bihku solangasan, teda mo kiparalun nukiran kamu to kumua, umbo watu nalaratu pole puang isa. Misen melo mo kumua, ya to watu karatuan na pole puang isa, susi karatuan na taboko, ratu bongi, teda na dikalanai. Den watu nalamang kada to tau kumua, masan nang miki, teda mo tamalaja. Naya mo rajo watu, nata apamperasai to pangsesa. Na te dan na kulle palai, ya jo pangsesa, te dan na dikalanai, susi watun na mesa baine manguriwa, lakiana. Tomalah bihku, ya to kamu, te dan na susi si pami, to tang nisen puangan latala, jadi te dan mo mila sabakan ke ratu puang isa, susi tau sabakan ke deni taboko ratu. Tuo kamu unturu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Tangnya kita manggau gajah. Jaji, lama jaga ki, anta taatan kaleta. Danggi tatang mengingaran, susi to mamma kebongi. Nasaba ya kebongi, watu kamamasan na tau. Na watu bongi to, nani malango tau. Apa ya to kita te, tonturu ki pakeloran na puang Allah Ta'ala. Ya mojo, lantatan ki kaleta. Paralu ki datan matappa lako puang Allah Ta'ala. Tapaka moja padanta rupa tau. Ana den pelindungan ta. Susi suruh dadum pake baju basi. Ta kata paitoi kumua. Lana pasalama ki puang Allah Ta'ala. Ana den pelindungan ta. Susi suruh dadum pake topi basi. Teda na pileki puang Allah Ta'ala. Lana sesa. Apala na pasalama ki puang tak puang isa almase. Mang kami mate sulleki. Dikua yan na ratu pole la tuoki sola. Lalako kita totuna pa. Lalako toto jolo mo lako. Ya mojo, la si pamasumanga mo kamu. Mi si pamawatang to. Susi to mi pagok te to. Eto malah biku solangasan. Ki petadatongan. Ami kasiri ito pe kamberan lan jamaah. Ya mo totomang patuju na jahi kamu. Turu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Parallu mi kasiri tongan. Solami pakamoja. Setengah iya jok jaman na. Tulilah si pamasan nang kamu solangasan. Tomalah biku solangasan. Meta datokan. Ami pangkade rampai. Totomakut tumang jama. Pamasumangai. Totomalaja. Tulungi toto parallu ditulung. Sabara kamu lako sinin na tau. Jagai, nadanggi na den tau. Mang pabalahi panggaukan gajah. Na gajah, mi pengkulei kulei. Ami tulim pugau kameloan. Lako padami to matappa. Na lako sinin na tau. Ladatan bang kamu Mario. Mi tulimas sambajang. Mi datan bang mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala. Moy apa jaji lako kalemi. Nasabak yamo nakaduangi jome kalemi, toto mesa penawa sola puang isa almase, danggi mihalangi to jaman na roh Allah Ta'ala. Danggi to micapai to kada napasan roh Allah Ta'ala, apala mi pikiri melo jo kada. Yan natongan kumua, pepasan jome roh Allah Ta'ala, pugauki, danggi pugau kagajatan. Den na upa na puang Allah Ta'ala, tompang bengan kamasanangan, pupenjaji kamu tau mesanna. Na den nau pa, na iya, jagai to penawami, tangah mi, na panggaukan mi, na danggi mi kesalan, na teda cacami, keratu pole puang tak puang isa almase. Na pilemo kamu puang Allah Ta'ala, ya mojo na jagai kamu, sangatat tak na pugauk to basena. Eto malah biku solangasan, pelau doangan kan. Salangki lako sinin na tumatapa lako pong isa iti. Wasan na puang kumeta da mati. Ami bacan ni sinin na tumatapa te esura. Denau pa nabarakay kamu puang tak puang isa almase. Pada mo jolo to. Salangki mati. Paulus.